Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Hari ini hari Ahad, tanggal 6 Rajab 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2012. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafidhahullahu Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lalu kita masih berada di Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan masalah haji dan umrah. Masih agak panjang pembahasannya. Setelah itu baru pembahasan tentang puasa. Jadi beliau mendahulukan haji kemudian puasa, mengikuti sebagian riwayat hadis yang mendahulukan haji daripada puasa. Dan juga sebentar lagi tanpa terasa kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sejahtera, istiqamah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah dengan sebaik-baiknya dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang terakhir, kita telah membahas bab nomor 254, larangan mencabut pohon yang ada di Mekah, memungut barang-barang temuan kecuali dengan niat untuk mengumumkannya. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 255. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babu la'ni man ahdatha fil haram hadatan aw awa muhditan. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab dilaknat orang yang melakukan perbuatan kejahatan di tanah suci atau yang melindungi pelaku kejahatan. Jadi berbuat jahat, berbuat kriminal dimanapun tercela. Melindungi orang berbuat jahat, berbuat kriminal dimanapun tercela, terutama di tanah haram, di tanah suci dosanya berlipat-lipat. Bahkan di sini disebutkan dikutuk, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bawakan beberapa riwayat, diantaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi shahifah. Kami tidak mempunyai kitab untuk kami baca selain kitab Allah Al-Quran dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Ya, rujukannya orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ada di dalam lembaran itu adalah Sunnah, yang mana di antara isinya adalah fiha al-jirahat wa asnanul ibil wal madina haramun ma baina air ila kada. Di dalam lembaran itu di antara isinya adalah al-jirahat, yaitu penjelasan tentang hukum pidana kejahatan. Jadi Islam ini agama yang lengkap ya. termasuk hukum-hukum pidana, kejahatan, kriminal itu dibahas. Bagaimana hukuman-hukumannya? Hukuman menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asnanul ibil, dan usia unta yang layak untuk membayar diat. Wal Madinah haramun ma baina air ila kada, dan kota Madinah adalah tanah haram, kota suci dari air, irnama sebuah gunung yang besar yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Antara air sampai ke sana itu adalah haram, tanah suci. Sekarang sudah ada batasan-batasannya ya, tanah suci Madinah. Mekah tanah suci, Madinah juga tanah suci. Tanah haram, tanah suci. Faman ahdatha fiha hadatan aw awa fiha muhditan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan di kota Madinah, atau yang melindungi pelaku kejahatan, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia semuanya. Jadi ini laknat yang luar biasa. Banyak sekali laknat-laknat yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan kejahatan di kota Madinah, kotanya Rasulullah Muhammad SAW, berbuat jahat dan melindungi pelaku kejahatan. Jadi pelaku kejahatan gak boleh dilindungi, harus diserahkan kepada yang berwenang untuk mendapatkan hukuman yang selayaknya. Dilaknat artinya itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari syurga, dekat kepada neraka. La yuqbalu minhu sirfun wala adlun, tidak diterima daripadanya sirfun wala adlun. Yang melakukan kejahatan di kota Madinah dan yang melindungi pelaku kejahatan di kota Madinah, di samping mendapat laknat Allah, laknat semua malaikat, laknat semua manusia, tidak diterima sirfun wala adlun. Apa itu sirfun wala adlun? Itu mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya ada yang mengatakan wa huwa sababun li hirmanil mar'i minal khair, artinya dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak ada kebaikan padanya. Ada juga yang mengatakan asirfu at-taubah wal adlu al-fidyah, tidak diterima taubatnya, tidak diterima tebusan-tebusan yang dia berikan. Ada juga yang mengatakan asirfu an-nafilah wal adlu al-fariidhah, tidak diterima ibadah-ibadah sunnahnya, tidak diterima pula ibadah-ibadah wajibnya. Intinya tidak diterima kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia, dia terhalangi dari semua kebaikan. Yang melakukan kejahatan di kota Madinah, ya, kejahatan itu macam-macam, apalagi zaman sekarang, mencuri di Madinah, ya, mencopet di Madinah, ada atau tidak? Ada copet, spesialis pencopet jamaah umroh, spesialis pencopet jamaah haji itu ada. Karena itu kalau kita berada di tanah suci, hati-hati, kadang nanti ada pencopet mendekat kepada kita, pura-pura minta-minta, tahu-tahu dompetnya hilang, sehingga perlu hati-hati. Nah, itu yang kita tidak habis pikir ya, kok berani berbuat jahat di kota Madinah atau di kota Mekah, kok berani berbuat jahat di tanah suci. Padahal ancamannya apa tadi? Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua malaikat, dilaknat oleh semua manusia, tidak diterima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, enggak diterima kebaikan-kebaikannya. Apapun yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita kembali kepada kaidah yang umum ya. Kaidah yang umum adalah siapapun yang berbuat jahat lalu bertaubat dengan taubatan nasuha diampuni oleh Allah selama rohnya belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya perbuatan kriminal minum khamr narkoba di Madinah, berzina di Madinah. Wah, dosa. Yang melindungi juga ikut berdosa. Wa man tawalla ghaira mawalihi fa alaihi mithlu dhalik. Barang siapa yang tunduk kepada selain tuannya, maka dia juga mendapatkan yang seperti itu. Ini berkaitan dengan budak. Budak yang tidak mau nurut kepada tuannya, kepada pemiliknya. Dia malah nurutnya kepada selain pemiliknya. Mendapatkan seperti itu, mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia, tidak diterima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian wadhimmatul muslimina wahidah. Wadhimmatul muslimin, perlindungan orang Islam itu sama. Maksudnya di sini, ada kalanya orang kafir itu dilindungi oleh orang Islam, maka tidak boleh diganggu. Jadi perlindungan enggak boleh diganggu ya. Jadi ada orang kafir, dia mendapat perlindungan dari orang Islam, ini tidak boleh diganggu. Itu namanya kafir musta'man. Jadi kafir musta'man. Ada nanti kafir itu kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Mu'ahad yang ada perjanjian ya, keamanan. Itu enggak boleh, enggak boleh diganggu. Kita mengganggu orang kafir yang dalam perjanjian, dalam keamanan, apalagi sampai membunuh, apa ancamannya? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian keamanan, maka si pembunuh tidak mencium bau surga. Walaupun orang kafir, jadi tidak seenaknya. Jadi ada klasifikasi, mana yang masuk kafir harbi memerangi, mana yang tidak. Jadi orang kafir yang berada dalam perlindungan orang Islam itu tidak boleh diganggu. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighu ma'mana. Faman akhfara musliman fa alaihi mithlu dhalik. Barang siapa yang membatalkan perjanjian keamanan orang muslim tadi, sehingga dia mengganggu orang kafir yang berada dalam perlindungan orang muslim tadi, dia juga mendapatkan seperti itu. Mendapatkan apa? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya, tidak diterima amal kebaikannya. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan toleran. Karena itu kalau ada yang mengatakan Islam itu agama pedang, hati-hati, bahaya Islam. Kalau Islam berkuasa, orang kafir dibunuhi semuanya. Tidak benar ini. Ini kita katakan kepada dia, Anda perlu belajar Islam, ngaji. Perlu ngaji. Ya, perlu ngaji lagi. Tidak. Orang kafir itu selama dia kafir tidak ngaco, tidak ngerusak, tidak memerangi, tidak mencaci maki Islam, tidak melecehkan Islam, ya, tidak ngusir orang Islam karena agama, maka dia dilindungi, kita tidak boleh ganggu. Apalagi yang ada perjanjian keamanan. Bahkan para ulama mengatakan termasuk perjanjian keamanan di sini adalah orang kafir yang masuk satu negara Islam, yang mana dia mendapatkan visa. Mendapat visa untuk masuk berarti kan mendapatkan perlindungan aman. Jadi sudah mendapat visa berarti mendapat perlindungan aman. Kecuali kalau kemudian dia menyalahgunakan ya. Nanti ceritanya lain lagi. Yang kita ambil di sini adalah sesuai dengan pembahasan kita, pelaku kejahatan, pelindung pelaku kejahatan di kota Madinah mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya, dan tidak diterima amal-amal kebaikannya. Lalu beliau bawakan lagi hadis yang mirip seperti itu, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Al-Madinatu haramun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Madinah adalah tanah haram, kota suci. Faman ahdatha fiha hadatsan aw muhditan. Barang siapa yang melakukan kejahatan atau melindungi pelaku kejahatan, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, la yuqbal minhu yaumal qiyamah adlun wala sirfun. Tidak diterima daripadanya hari kiamat nanti adlun wala sirfun, semua kebaikannya. bawakan di sini hadis-hadis yang sama. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, fadilatu syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan fikih diantaranya, al-hadathu fil haram minal kabair allati tustahakku al-la'nu wa yustahakku murtakibuha al-adab. Melakukan kejahatan di tanah suci adalah termasuk dosa besar yang pelakunya layak mendapatkan laknat dan layak pelakunya itu mendapatkan azab. Termasuk dosa besar. Sekarang ini gini, misalnya ya, termasuk kejahatan atau tidak ini? Orang itu kan disunnahkan mencium Hajar Aswad, ya kan? Sunnah mencium Hajar Aswad, bahkan fadilahnya besar sekali. Lalu di sana ada orang berbisnis. Bisnisnya adalah membantu orang menciumkan Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad tapi bayar. Jadi ini ada orang mau nyium Hajar Aswad, oleh dia dilindungi, dijaga, dikawal ya. Sampai orang itu benar-benar mencium. Ya, kemudian bayar 100 real, 200 real. Ya. Ini kejahatan atau tidak ini? Kejahatan atau tidak? Kejahatan. Nah, ini dosa ini. Ini kan ganggu orang. Orang yang mestinya bisa mencium, gara-gara dia enggak bisa mencium. Gara-gara tidak mau bayar ke dia enggak bisa nyium. Ini kejahatan. Nah, ini ya mohon maaf saja. Orang Indonesia itu kreatif dan inovatif dalam menciptakan yang gini-gini. Dan sekarang saya dengar Malaysia mulai niru. Jadi teknologi dalam hal ini ditiru oleh Malaysia. Malaysia sekarang mulai niru. Karena lumayan kan, satu orang 200 real. Kalau satu hari bisa membantu 10 orang berapa? 2000 real. Berapa 2000, berapa juta? 5 juta satu hari itu. Kalau 10 orang, kalau 100 orang, waduh masya Allah, dosa. Tidak akan barokah, tidak akan mendapatkan barokah. Bagaimana kalau kita laporkan, boleh apa enggak? Boleh, dilaporkan boleh. Tapi kita khawatirnya nanti petugasnya dapat bagian juga. Khawatirnya gitu ya, tapi enggak tahu. Di sana ada KKN apa enggak, kita enggak tahu. Kita wallahualam, karena biasanya di sana enggak mau ya. Petugas di sana biasanya enggak mau, dikitu-kitu enggak mau. Salah ya salah. Tapi mungkin kalau niru di sini ya wallahu alam. Niru lagi. Kemudian di antara fikihnya pula, al-muhditsu wal mu'wilil muhditsu fil ismi tawa. Orang yang melakukan kejahatan dan yang melindungi pelaku kejahatan dosanya sama. Orang jahat malah dilindungi, berikan, tangkap, mendapatkan hukuman. Kemudian di antara faedahnya pula, hurmatul Madinah ka hurmati Makkah. Kesucian kota Madinah sama dengan kesucian kota Mekah, sama-sama tanah sucinya dan ada batasan-batasannya. Kemudian selanjutnya bab yang nomor ke-256, bab hurmatil qital fi Mekah. Bab haram perang di Mekah. Jadi haram berperang di kota Mekah. Lalu dibawakan hadis di sini, satu hadis cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. An Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu taala anhu, dari Abu Syuraih Al-Adawi semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala li Amr ibn Sa'id, beliau berkata kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id adalah gubernur kota Madinah yang diangkat oleh khalifah saat itu Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid khalifahnya, gubernur di Madinah diangkat Amr bin Sa'id. Lalu Amr bin Sa'id ini, wa huwa yab'atsul bu'uth ila Makkah. Ketika itu Amr bin Sa'id, gubernur Madinah untuk daripada Yazid, mengirim pasukan menyerbu Mekah. Karena Mekah dikuasai oleh Abdullah bin Az-Zubair. Jadi waktu itu ada pemberontakan-pemberontakan ya. Ketika Yazid jadi khalifah ada pemberontakan. Di antaranya di Mekah itu dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, enggak mau tunduk kepada Yazid. Abdullah bin Az-Zubair adalah merupakan cucu daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Ibunya adalah merupakan iparnya Rasulullah Muhammad SAW, anaknya Abu Bakar Asma. Berani ibunya, dikuasai oleh siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Dan Abdullah bin Az-Zubair terkenal kalau sholat itu khusyuk. Beliau terkenal khusyuk kalau sholat. Seakan-akan sudah masuk dalam sholat, seakan-akan beliau itu adalah pohon. Ya, mungkin sholatnya itu panjang, sholat di depan Ka'bah. Mungkin sholatnya panjang dan khusyuk. Sehingga kadang ketika beliau sujud itu burung-burung kecil, burung-burung masjid. Burung masjid namanya ya. Itu burung-burung masjid pada hinggap di punggungnya. Karena dikira ini benda mati. Karena menunjukkan saking lamanya sujudnya dan saking khusyuknya kalau sujud. Pernah ketika diserbu oleh pasukannya Yazid yang dikirim oleh Hajjaj waktu itu, mereka melempar dengan ketepel munjanik ya. Zaman dulu kan enggak ada bom, jadi bomnya itu munjanik. Mirip bom, cuman isinya itu mungkin batu dan seperti itu. Ketika beliau salat di Hijr di Ka'bah, orang-orang menyebut Hijr Ismail, salat di sana, ini ada ketepel besar yang dilemparkan. Tidak mengenai beliau tapi mengenai bajunya. Sehingga sebagian bajunya terbawa pergi oleh ketepel itu. Dan beliau tidak terasa, tetap dalam salatnya. Allahu Akbar. Kita tidak bisa bayangkan ya seperti apa kekhusyukannya. Kalau kita runut-runut, sebabnya khusyuk dalam salat apa? Sebabnya khusyuk dalam salat. Sebabnya khusyuk di antaranya itu adalah benar-benar kita telah membuang hubbud dunia, cinta dunia. Selama ada cinta dunia, repot. Ibaratnya itu ada sebuah pohon. Pohon rindang, pohon yang besar. Yang mana kita ingin mencari ketenangan di bawah pohon itu. Ketika kita sudah berada di bawah pohon itu, tiba-tiba pohon itu banyak burung berkicau. Banyak burung berkicau. Sehingga kita tidak merasa nyaman, gak tenang. Ya, rame ini. Lalu kita halau burung itu, kita bawa tongkat, kita halau burung itu. Pergi enggak kira-kira burung itu? Pergi. Balik lagi enggak? Balik lagi. Kita halau lagi, pergi. Balik lagi enggak? Balik lagi. Sampai 1000 kali balik lagi. Karena masih ada pohonnya. Nah demikian pula, selama masih ada hubbud, caranya bagaimana supaya burungnya enggak kembali lagi? Pohonnya ditebang. Iya, pohonnya ditebang. Sudah, burungnya enggak kembali lagi. Nah demikian pula hubbud dunia, selama ada di hati, pikiran-pikiran materi duniawi selalu datang. Kita usir sebentar, ya datang lagi. Karena pohonnya masih ada. Diusir lagi, ya datang lagi, pohonnya masih ada. Sampai kapan? Hubbud dunia dihilangkan dulu. Walaupun sulit ya, diusahakan. Kalau sudah hubbud dunia hilang, ya sudah, burungnya tidak kembali lagi. Ya, benar-benar tenggelam dalam sholatnya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, waktu itu Abu Syurah ini menasehati Amr bin Sa'id, gubernur Madinah, utusannya Yazid bin Muawiyah yang akan menyerbu ke kota Mekah yang dikuasai oleh Abdullah bin Az-Zubair. I'dan li ayyuhal amir, wahai amir, izinkan saya. Uhadditsuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ghad min yaumil fath. Izinkan saya akan menyampaikan kepadamu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menyampaikannya pada waktu penaklukan kota Mekah. Fasami'athu udunai, kedua telingaku dengar sendiri sabdanya Nabi itu. Wawa'ahu qalbi, dan hatiku benar-benar memahaminya sabda Nabi itu. Wa absarathu ainai hina takallama bihi, dan kedua mataku melihat Nabi ketika Nabi mengucapkannya. Ini untuk meyakinkan ya bahwa saya benar-benar mendengar Nabi bersabda itu Saya tahu tempatnya, kapan, di mana, lafadznya, nasnya, teksnya, saya hafal semuanya. Dua telinga saya dengar, mata saya lihat, hati saya paham. Untuk meyakinkan. Innahu hamidallah wa athna alaihi tsumma qala. Sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah itu, beliau memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, kemudian beliau bersabda, Inna Makkah taharramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya kota Mekah ini yang menjadikannya tanah suci adalah Allah, bukan manusia. Jadi yang menjadikan Mekah tanah suci adalah Allah, bukan manusia. Memang ada riwayat yang menjadikan Mekah tanah suci adalah Nabi Ibrahim. Tapi ada juga riwayat semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah. Nabi Ibrahim hanya menekankan saja, menekankan. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak halal seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Mekah. Kan ini akan menumpahkan darah kan? Akan nyerbu Mekah, akan perang. Dinasehati oleh salah seorang sahabat, tidak halal menumpahkan darah di Mekah. Wala ya'dhidu biha syajaratan, dan juga tidak boleh mencabut pohon-pohonnya. Biasanya kalau perang itu identik dengan mencabut pohon yang dijadikan tempat bersembunyi. Fa in tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia mengambil rukhsah, mengambil alasan bahwa Rasulullah pernah kan perang ketika penaklukan kota Mekah? Rasulullah kan pernah kan? Kalau dia berdalil dengan itu, faqulu lahu, maka jawablah kepadanya, innallaha adzina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengizinkan untuk kamu. Wa inna ma adzina li sa'atan minan nahar, dan sesungguhnya Rasulullah mengizinkan untuk aku sesaat saja daripada waktu siang. Jadi Rasulullah diizinkan sebentar saja ketika penaklukan kota Mekah. Wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amas, dan saat ini kata Rasulullah sudah kembali lagi kesuciannya seperti kemarin. Jadi hanya boleh sebentar saja ketika penaklukan kota Mekah. Setelah itu enggak boleh lagi selama-lamanya, seterusnya. Wal yuballighi syahidu al-ghaib, kata Rasulullah, dan hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan ini. Ini nasihat ya, seorang rakyat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada gubernur. Memang beginilah selayaknya para ulama menasihati penguasa. Menasihati dengan ikhlas, bukan menasihati untuk mendapatkan materi duniawi, bukan menasihati untuk mendapatkan yang gitu-gitu ya. Bukan menasihati untuk berangkat umroh pilkada ya. Ini perlu saya ingatkan ini, umroh pilkada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini saling mengingatkan ya, diri saya sendiri dan juga teman-teman semua, para ustadz, para kiai dan yang lainnya. Umroh-umroh pilkada tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umroh yang tidak ikhlas, umroh tujuannya untuk kepentingan-kepentingan yang terselubung. Kalau mau umroh ikhlas ya. Kalau ada hubungannya dengan pilkada, enggak nah benar. Cuman yang lucu nanti masing-masing calon datang didukung semuanya, dapatnya banyak. Kalau calonnya 10, umroh 10 kali nanti. Ini datang tuh ya, yes, umroh ya. Ini semuanya dukung. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada fitnah ya. Fitnah, penguasa ini fitnah. Kalau kita baca buku-buku Tazkiyatun Nufus ya, di kitab Ihya Ulumuddin atau di Mukhtasarnya ya, Mukhtasar Minhajil Qasidin dan buku-buku yang lainnya, di sana banyak nasihat-nasihat kepada para ulama ya, bahwa ulama ada ulamaul akhirah, ada ulamau asu, ulama akhirat ada ulama jahat. Di antara bentuk ulama su itu adalah ulama yang mendekati penguasa untuk mengeruk harta dari penguasa, sehingga dia memuji-muji penguasa dengan pujian yang tidak selayaknya, kesalahannya ditutupi, bukan menasehati dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan yang seperti itu, dan mudah-mudahan Kota Malang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi penguasa-penguasa yang baik, penguasa yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah yang amat sangat bahaya, karena dunia itu benar-benar fitnah. Ada orang pagi beriman, sore kafir. Ada orang sore iman, pagi kafir. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Kata Rasulullah SAW, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Nanti akan datang akhir masa, fitnah. Ya, fitnah itu yang buruk-buruk pokoknya. Hal-hal yang buruk-buruk, kekacauan, huru-hara, ya, penyimpangan, penyelewengan. Yang mana seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau gelap itu kan kita tidak tahu kan. Masjid ini kalau mati lampu, gelap gulita, kita tidak tahu jalan. Kita nanti mau keluar, nabrak tiang ini, nabrak tembok, nabrak kaca, nabrak mana. Seperti malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang pagi beriman, sore kafir. Ada orang sore iman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia. Menjual agama, ya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Karena kita belum tentu selamat loh. Kita jamin tidak bisa selamat. Menjamin apa tidak kita? Tidak bisa. Tidak bisa menjamin kita. Kalau sudah mati baru aman. Kalau belum mati, fitnah masih datang terus. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, fitnah datang, ya. Sekarang datangnya bukan juta lagi, M sekarang. Ya. Sa M ya apa? Gelemah. Kira-kira gimana antum? Sa M. 1 M itu nolnya ada berapa? Nolnya 9. Bukan 6 nolnya, 9. Ya apa sa M? Enggak gelem, sa M setengah wis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada fitnah dunia. Allahumma amin. Jangan sampai kita jual akhirat kita gara-gara dunia yang secuil. Faqila li Abi Syuraih. Lalu Abu Syuraih, ulama yang nasihati tadi, sahabat yang nasihati tadi ditanya, "Ma qala laka Amr?" Terus Amr jawabannya apa? Amr ya, Amr bin Sa'id tadi, penguasa tadi, gubernur tadi. Ketika kamu nasihati hadisnya Nabi tadi, jawabannya apa? Orang-orang akan kepengin tahu jawabannya apa. Apa jawabannya apa? Ana a'lam bidzalika minka ya Abu Syuraih. Aku lebih tahu dari kamu wahai Abu Syuraih. Waduh. Aku lebih tahu dari kamu wahai Abu Syuraih. Innal harama la yu'idu 'asiyan. Sesungguhnya tanah haram tidak melindungi orang-orang yang durhaka. Wala farran bidam, dan orang yang melarikan diri membawa darah, artinya pembunuh. Wala farran bi khurbah, dan tidak pula orang yang berkhianat. Artinya menumpahkan darah di tanah suci itu tidak boleh, tapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya adalah orang yang durhaka, tidak apa-apa dibunuh di tanah suci. Orang yang membunuh, tidak apa-apa dibunuh di tanah suci. Demikian pula orang yang berkhianat, maksudnya adalah orang yang memberontak, tidak apa-apa dibunuh di tanah suci. Allahu Akbar. Jadi ini jawabannya gubernur tadi. Kemudian mari kita lihat apa faedah daripada hadis ini. Di antara fikihnya dari bab ini menurut Syekh Salim Al-Hilali adalah tahrimul qital wal qatal fi Makkah, haram perang dan membunuh di kota Makkah. Ya, haram perang dan membunuh di kota Makkah. Bahkan beliau menukil ucapan Al-Imam Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala fi syarh as-sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarh Sunnah, "Dhahiruhu tahrimud diwa, tahrimud dima kulliha, haqqan kana aw lam yakun." Menurut dohirnya hadits ini, haram menempahkan semua darah, walaupun darah yang hak ataupun darah yang tidak hak. Jadi kalau di Mekah jangan. Jadi jangan bunuhnya itu di Mekah. Kemudian ikhtalafa ahlul ilmi fi man irtaqaba ma yujibul qatl alaihi. Para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau orang yang ada di tanah suci itu adalah orang yang memang dia seharusnya mendapatkan hukuman dibunuh? Ya. Bagaimana? Dia ini tahu tidak boleh membunuh di Mekah, maka dia bunuh orang supaya dia enggak dibunuh masuk Mekah. Iya kan? Bagaimana? Para ulama beda pendapat. Tapi Syekh Salim di sini lebih penyenderung walladhi yatma'innu ilayhi alqalbu annahu yukhruju lil hil, wallahu a'lam. Beliau mengatakan hati ini lebih tenang untuk mengatakan kalau memang mau dibunuh orang itu dikeluarkan dulu saja dari Mekah, dibunuhnya di luar Mekah. Itu kalau memungkinkan, tentu saja kalau memungkinkan. Jadi bunuhnya jangan di Mekah. Ini tentu pemerintah ya, pemerintahan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mau diapakan, sekarang ada pengacau. Ngaco di Masjidil Haram. Iya. Masa disuruh keluar dulu, keluar dulu ke pinggiran Mekah, tak tembaki semua kamu nanti. Ya enggak mungkin. Ya sudah, terpaksa berondong mati 400 400 enggak apa-apa. Karena memang mereka pengacau. Seperti yang dulu kejadian kan, pengacau dari Iran ngacau di Mekah. Ya, dari Iran ngacau di Mekah, orang-orang diajak untuk memberontak di kota Mekah. Akhirnya daripada terjadi kacau yang lebih besar, dihabisi mereka. Sampai terbunuh berapa saat itu? 400 mungkin ya. Yang dikenal dengan tragedi Jumat berdarah. Ya terpaksa mau diapakan. Soalnya mereka memang membuat gitu. Mau dibunuh di tanah yang halal, ya tidak mungkin. Wahai para pemberontak, kami akan menembaki kalian. Karena dari itu kalian harus pergi dari Mekah dulu. Nanti kami tembak kalian di sana. Dan kami telah menyediakan tempat penembakan kalian. Mungkin dah? Ya tidak mungkin. Get no wish. Sikat wish. Ya. Jadi ini maksudnya kehormatan tanah suci. Karena itu jangan berbuat jahat. Termasuk orang yang demonstrasi di tanah suci masuk di bab yang tadi. Yaitu bab nomor ke-255. Demonstrasi di tanah suci. Dosa besar dia berbuat kejahatan. Ini waktunya orang ibadah dia kok mengadakan demonstrasi, ngacau. Biarkan orang ibadah, jangan dikacau. Ya, itu adalah bab yang nomor ke-256. Saya tambahi lagi, masih ada sambungannya. Bab nomor 257. Babu zajri an hamlis silah fil haram. Bab larangan membawa senjata di tanah suci. Jadi masuk tanah suci tidak boleh bawa senjata. Lalu dibawakan di sini satu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah tasila, tidak halal seorang dari kamu membawa ke kota Mekah itu senjata. Ke kota Mekah termasuk juga ke kota Madinah, sama-sama tanah sucinya ya, tidak boleh bawa senjata. Namun ada perlu keterangan di sini, di antara keterangannya adalah la yajuzu hamlus silah fil harami anna duhu au duhu li Mekah bila hajah. Tidak boleh bawa senjata di tanah suci atau masuk Mekah tanpa ada keperluan. Jadi tidak ada keperluan. Kemudian menurut Asy-Syaukani rahimahullahu taala fihi dalilun ala jawazi hamlis silah bi Makkah lil udri wad darurah. Kalau untuk perkara darurat, perkara terpaksa harus bawa senjata, enggak apa-apa. Ya. Dan itu merupakan pendapatnya jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan kalau terpaksa bawa senjata enggak apa-apa. Contohnya seperti sekarang ini imam masjid Nabawi, Masjidil Haram, Madinah itu butuh dijaga oleh tentara untuk menjamin keamanan, yang terpaksa juga bawa senjata. Kemudian juga pada musim haji kita lihat tentara-tentara bawa senjata lengkap. Untuk apa? Ya sekarang zaman fitnah sekarang ini, untuk persiapan. Tiba-tiba ada pengacau kalau enggak bawa senjata kan habis nanti. Jadi kalau ada perlunya tidak apa-apa, kalau tidak ada perlunya dilarang. Dan insya Allah nanti juga ada keterangan-keterangan lagi bahwasanya kalau terpaksa bawa senjata, maka senjata itu dimasukkan ke dalam tempatnya, tidak ditampakkan. Jadi kalau bawa pedang dimasukkan di sarungnya, disimpan saja, tidak untuk nakut-nakuti orang. Wallahu a'lam, itu dulu aja. Sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa kita masih akan membahas tentang bagaimana keadaan para ulama ketika meminum air zam-zam. Pembahasannya masih panjang ini. Yang terakhir kemarin siapa? Masih ingat tentu? Yang terakhir kemarin adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang menyimpan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, untuk kemudian dimasukkan air untuk berobat, termasuk juga beliau minum air zam-zam dengan niat, dengan doa untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesembuhan. Sekarang Al-Imam Ibnul Arabi Al-Makki, Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi beda ya. Kalau Ibnul Arabi itu seorang ulama besar dari madhab Maliki, nulis tafsir dan yang lain-lainnya. Kalau Ibnu Arabi itu terkenal ulama dari kalangan kaum sufi, berbeda. Ini Ibnul Arabi ya. Beliau di dalam kitabnya Ahkamul Quran ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat nomor ke-37, dia menjelaskan tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam itu tergantung apa meminumnya, maka dia akan mendapatkan seperti yang dia niatkan itu. Kemudian beliau juga membawakan cerita tentang sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, yang tinggal di Mekah selama 1 bulan, minum air zam-zam terus, kemudian badannya terasa sehat dan tambah gemuk. Lalu kata beliau, waqad kuntu bi Makkah muqiman fi Dzil Hijjah sana 89 wa 400. Aku pernah tinggal di kota Mekah pada bulan Dzul Hijjah tahun 489 Hijriah. Tinggal di Mekah. Wa kuntu ashrabu ma zamzam katiran, dan aku banyak minum air zamzam. Kesempatan di Mekah gratis minum air zamzam. Hanya saja kalau kita minum air zamzam di sana, kita pilih yang tidak dingin. Di sana itu ada ya tempat zamzam, ada yang ada 5 tempat zamzam, ada satu tulisannya itu ghairu mubarrad, yaitu not cold, tidak dingin. Nah itu aja kita minum. Karena kalau kita minum yang dingin biasanya cepat sakit. Kalau yang tidak dingin sehat. Wa kullama syaribtuhu nawaitu bihi al-ilma wal iman hatta fatahallahu li barakatahu fil miqdar alladhi yassarahu li minal ilmi. Tiap-tiap aku minum air zam-zam, aku niatkan untuk mendapatkan ilmu dan iman. Mendapat ilmu, iman. Ilmunya tambah, imannya tambah. Akhirnya berkat barokahnya air zam-zam itu, dengan izin Allah, Allah membukakan untukku ilmu. Membukakan untuk ilmu, dimudahkan aku mendapatkan ilmu. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mantap, imannya juga tinggi. Wa nasitu an ashrabahu lil amal. Aku lupa untuk niat ketika minum itu supaya dimudahkan beramal. Jadi ilmu, lupa amalnya. Wa ya laitani syaribtuhu lahumā, aduhai saya menyesal seandainya saya waktu minum dulu niatnya itu ilmu sekaligus amal, bukan ilmu saja. Hatta yaftahallahu 'alayya fīhimā, sehingga Allah membukakan untukku kedua-duanya, yaitu ilmu dan amal. Wa lam yaqdir fakana saghwī ilal 'ilmi akthar minhu ilal 'amal. Wa nas'alullaha al-hifdha wa taufiq bi rahmati. Sehingga aku tidak mampu banyak beramal. Kecenderunganku kepada ilmu lebih banyak kepada amal. Dan sekarang aku minta kepada Allah supaya ilmuku itu dijaga oleh Allah berkat taufiknya dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya orang itu lebih cenderung kepada ilmu, ada kalanya cenderung kepada ibadah. Nah, beliau waktu itu cenderungnya kepada ilmu doanya. Sehingga kadang untuk amal itu kurang, lebih semangat kepada ilmu. Ya, mungkin seperti misalnya, misalnya ada orang kalau bangun malam itu jam 2 bangun, sholat tahajud, terus baca Quran, ini. Ada lagi orang sholat tahajud, beberapa rakaat saja yang ringan, setelah itu baca kitab, ilmu, cenderung pada ilmu. Kemudian waktunya orang-orang zikir banyak, ini senengannya baca kitab. Jadi cenderungnya kepada ilmu, walaupun itu bagus kan itu, itu bagus. Cuman beliau itu iman, kalau saya dapat dua-duanya akan lebih bagus lagi. Di samping ilmu sekaligus amal. Karena ada orang senengannya itu zikir, ngaji, sholat. Ada orang lebih cenderung kepada ilmu, lebih senang dengan ilmu, ilmu baca, baca, baca, baca, baca. Ilmunya juga untuk manusia, tapi tetap mengerjakan yang wajib loh ya. Mungkin yang sunnah-sunnahnya itu barangkali kurang, sholat sunnahnya mungkin kurang, puasa sunnahnya mungkin kurang, ibadah-ibadah sunnahnya mungkin kurang. Tapi kalau yang wajib ya pasti nggak mungkin ditinggalkan. Namun jarang ya orang dibukakan oleh Allah semua pintu itu jarang. Biasanya orang itu dibukakan oleh Allah bab-bab tertentu. Ini cenderung kepada rajin sedekah, ibadah kurang. Ini rajin ibadah, sedekah kurang. Ini cenderung kepada ilmu dalam hal lainnya kurang. Selalu saja orang seperti itu. Yang sempurna semuanya jarang. Di antara yang sempurna semuanya itu adalah Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Itu luar biasa. Semua bidang beliau selalu yang terdepan di dalam bidang itu. Sampai termasuk jihad fisabilillah, perang pun beliau adalah yang terdepan di medan perang. Luar biasa. Dan ini orang yang langka. Kemudian Al-Imam Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Ibnu Khuzaimah ini ahli hadis ya. Beliau punya kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Beliau pernah ditanya, "Min aina utital ilm?" Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Anda ini kok pintar, dari mana dapat ilmu? Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma uzamzam lima syuribala." Aku mendengar hadisnya Nabi bahwa air Zamzam itu niatnya apa? Ketika orang meminumnya maka dikabulkan oleh Allah seperti niatnya. Wa inni lamma syaribtu sa'alatullaha ilman nafi'a. Dan aku ketika meminumnya minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap minum selalu minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, terus diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Al-Hakim. Al-Hakim juga ahli hadis yang terkenal, kitabnya itu Mustadrak Al-Hakim Abu Abdillah, disebutkan oleh Al-Zahabi dalam Tadzkiratul Huffaz, Annal imama Abu Abdillah Al-Hakim syariba ma'a zamzam li husni tasnif wa ghairi dhalik fasara ahsana ahli asrihi tasnifan. Bahwasanya Al-Hakim ini ketika minum air Zamzam doanya apa? Doanya adalah supaya bisa nulis kitab yang bagus. Supaya kitab-kitab karangannya itu bagus-bagus. Dan juga beberapa doa yang lain. Akhirnya beliau termasuk orang yang kitab karangannya terbagus pada zamannya. Jadi doanya mudah-mudahan saya oleh Allah dimudahkan bisa nulis kitab yang bagus-bagus. Nulis kitab yang bagus-bagus. Akhirnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk orang yang kitab karangannya itu terbaik pada masanya. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim ini namanya itu ada kaidahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi cara menyebut namanya. Beliau bercerita Mari kita lihat ceritanya di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Waqad syarrabtu ana wa ghairi min al-istishfa bima izamzam umuran ajiba. Dan aku telah membuktikan sendiri, aku dan yang selain aku minta kesembuhan kepada Allah dengan minum air zam-zam. Aku menyaksikan perkara-perkara yang benar-benar ajaib. Jadi minta kesembuhan. Wastashfaitu bihi min iddati amrad fa baratu biidznillah. Dan aku minta kesembuhan dengan minum air zam-zam dari berbagai macam penyakit, lalu aku sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadtu man yataghadda bihil ayyam dawatil adad qariban min nisfi syahr aw akthar wa la yajidu ju'an. Dan aku menyaksikan sendiri orang yang hanya minum air zam-zam saja beberapa hari, bahkan sampai setengah bulan minum zam-zam saja, dia tidak pernah merasakan lapar. Tidak terasa lapar. Karena memang zam-zam itu mengenyangkan. Jadi minum zam-zam saja, tidak makan apa-apa. Wa yatufu ma'an nas ka hadihim. Bukan hanya tidak merasakan lapar, bahkan dia juga tawaf. Ya, setengah bulan tidak makan apa-apa, minum zam-zam saja, masih kuat, bisa tawaf sama dengan orang lain tawafnya, masih gagah. Wa akhbarani annahu rubbama baqi 'alaihi 40 yawman. Dan aku diberitahu oleh orang itu, ada kalanya orang itu sampai 40 hari tidak makan apa-apa, minum zam-zam saja, badannya kuat, tawaf masih kuat seperti orang lain. Wa kana lahu quwwah yujami'u biha ahlahu. Dan ternyata masih kuat untuk hubungan dengan istrinya, jima kuat. Jadi 40 hari tidak makan apa-apa, minum zam-zam saja, tawafnya kuat, hubungan suami istri kuat. Biasanya orang kalau minum saja kan tidak kuat ya. Ya. Seperti itu. Wa yasumu wa yatufu miraran. Sudah gitu dia masih puasa dan tawafnya dia diulang-ulang lagi. Allahu Akbar. Ini berkat barokahnya air zam-zam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin. Zam-zam adalah air yang barokah, yaitu makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Lalu beliau bercerita lagi di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, kana ya'ridu li alam muz'ijah bihaitsu takadu taqta'ul harakah minni wa dzalika fi athna'i tawaf wa ghairihi. Ada kalanya aku ketika di Mekah mendapatkan penyakit yang sangat mengganggu sehingga aku tidak bisa bergerak seakan-akan. Ya, apalagi ketika tawaf dan yang lain seakan-akan tidak bisa gerak. Sakit sekali pokoknya. Sakit sekali. Kemudian fa ubadir ila qira'atil Fatihah wa amsah biha ala mahallil alam fa ka'annahu hasa taskut syarabtu dzalika miraran adida. Lalu aku membacakan surat Al-Fatihah. Jadi baca Fatihah ya. Baca Fatihah di tangannya kemudian diusapkan ke tempat yang sakit, tempat yang sakit, maka seakan-akan itu seperti apa namanya? Kerikil-kerikil yang berjatuhan. Seakan-akan penyakitnya berjatuhan. Dan itu aku sudah mengulang-ulangi beberapa kali terbukti. Jadi diobati dengan baca Fatihah. Ada juga riwayat sahih ya, mengobati penyakit dengan baca Fatihah 7 kali. Itu hadisnya sahih. Sambil tangan kita menyentuh ke tempat yang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Wa kuntu akhudhu qadhan min ma'i zamzam fa aqra 'alaihi al-Fatihah miraran fa ashrabuhu fa ajidu bihi minan naf'i wal quwwah ma lam ahad mithlahu fid dawa. Dan aku juga ada kalanya ngambil air zam-zam. Lalu aku bacakan di air zam-zam itu surat Al-Fatihah beberapa kali, aku minum dan aku mendapat manfaat dan kekuatan yang belum pernah aku dapatkan yang seperti itu ketika minum obat yang lain. Jadi ternyata Fatihah itu lebih daripada obat yang lainnya. Ya inilah masih ada ya cerita-cerita yang lain, masih belum tuntas kita bagaimana sikap-sikap para ulama ketika minum air zam-zam. Mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keimanan kita. Wallahu'alam. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مدينتنا مدينة مالang وبلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بحفظك وأمنها بأمنك وأبعد عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ولي علينا خيرنا ولي علينا وعلى المسلمين خيرهم يا الله وجنبنا شر شرارهم يا الله. Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah kota kami ini ya Allah, kota Malang, negeri kami, negeri Indonesia, dan semua negeri kaum muslimin. Jagalah dengan penjagaanmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari berbagai macam fitnah yang tampak dan yang tidak tampak ya Allah. Tolonglah Islam wal muslimin. Berikanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kami ya Allah. Pemimpin yang punya kepedulian kepada umat ya Allah. Pemimpin yang benar-benar mensejahterakan umat, yang benar-benar memberikan keadilan kepada umat, dan jauhkan kami daripada pemimpin-pemimpin yang buruk ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.